بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan syarah penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram li Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syu'mu su'ul khuluqi akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syu'mu su'ul khuluq. Asy-syu'mu ay at-tatayyur, ramalan sial itu adalah akhlak yang jelek. Ramalan sial adalah akhlak yang jelek. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab ini, kata beliau, wa fi isnadihi dha'fun, namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Nah, dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah. Di antaranya dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Bakrin ibnu Abi Maryam. Abu Bakar ibnu Abi Maryam dalam periwayatan hadis dhaif, lemah. Kecacatan yang lain juga padanya ada inqita, keterputusan sanad, enggak nyambung sanadnya. Terputus sanadnya antara Habib ibnu Ubaid al-Himsi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Habib tidak bertemu Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga para ulama melemahkan hadis ini. Nah, namun secara makna, maknanya sahih bahwasannya at-tatayyur, meramalkan dengan ramalan sial, adalah akhlak yang jelek. Meramalkan kesialan adalah akhlak yang jelek. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala juga mengeluarkan hadis ini, namun dari jalan yang lain, yaitu dari Rafi' bin Makis, dengan bentuk na'am atau dengan lafad su'ul khuluki syu'mun. Nah, jadi terbalik. Kalau tadi asy-syu'mu su'ul khuluq, meramalkan kesialan, itu adalah akhlak yang jelek. Kalau lafaz ini su'ul khuluqi syu'mun, akhlak yang jelek itu syu'mun, adalah kesialan. Namun riwayat ini pun yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, naam, dhaif, lemah. Baik. Dan cukup dengan hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kepada kita agar kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan menjauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, al-khuluqul hasan huwa khuluqul mustafayna min ibadillahi ta'ala. Akhlak yang baik adalah akhlak orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berakhlak baik, ini orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina qala Allahu anhum, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, orang-orang yang berakhlak baik, berakhlak terpuji, berakhlak mulia, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang al-kadhimin al-ghaidha, yang bisa menahan amarah. Wal-afina anin nas, dan mereka adalah orang-orang yang suka memberi maaf kepada manusia. Dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah puji mereka, orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Di antaranya pandai menahan amarah, pandai menahan emosi, dan juga suka memaafkan manusia. Ini akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, yang Allah puji orang yang berakhlak dengan akhlak ini. Fahuwa ra'sul akhlakil fadilah. Maka akhlak yang mulia adalah ra'sul akhlak al-fadilah. Pangkalnya akhlak yang terpuji. Memberi maaf kepada manusia, bisa menahan amarah dan seterusnya, ini diantara pangkal akhlak yang terpuji. Wa dalilu sa'adatil abadiyah, dan dalil yang menunjukkan kepada kebahagiaan yang abadi. Maka sudah seyogianya bagi seseorang untuk berusaha berhias dengan akhlak yang mulia. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, albirru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Albir, kebajikan atau kebaikan, adalah akhlak yang baik. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, berhias dengannya, maka dia telah melakukan kebajikan, dia telah melakukan kebaikan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Albirru husnul khuluq. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan alaihi salatu wassalam juga telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna khiyarakum ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Inna khiyarakum ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Wa qala, dan beliau juga bersabda, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin, sungguh dia akan mencapai derajat seperti derajat orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail, ahli sholat malam. Bihusni khuluqihi, karena sebab baiknya akhlaknya. Karena sebab akhlaknya yang baik. Sungguh seorang mukmin, dia akan memperoleh atau mendapatkan derajat seperti orang yang ahli puasa dan ahli ibadah, ahli qiyamul lail, karena sebab akhlaknya yang baik. Hadis-hadis yang disebutkan tadi menunjukkan keutamaan-keutamaan berakhlak dengan akhlak yang terpuji, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Fahuwa sa'adatun wa falahun wa najahun fi umuri dunya wal akhirah. Akhlak yang mulia adalah kebahagiaan dan keberuntungan dan keberhasilan di dalam urusan-urusan dunia dan juga dalam urusan-urusan akhirat. Nah, orang yang berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dia akan menjadi orang yang bahagia. Nah, dia akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, baik dalam urusan dunianya atau dalam urusan akhiratnya. Kemudian atsaniyah, faedah yang kedua. Amma su'ul khuluqi fa huwa 'adzabun 'ala sahibihi. Adapun akhlak yang jelek, akhlak yang tercela adalah azab bagi pemiliknya. Akhlaknya yang jelek, akhlaknya yang tidak baik, ya, itu merupakan azab, siksa bagi pemiliknya. Wa 'ala man haulahu min ahlin wa ashabin wa umala wa zumala. Dan juga akhlak yang jelek itu merupakan azab bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, baik keluarganya atau sahabat-sahabatnya, ya, atau teman bergaulnya, ya, atau kawan-kawannya, ya. Ini akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu menjadi azab bagi dia yang berakhlak dengan akhlak yang buruk tersebut, juga menjadi azab bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, temannya, sahabatnya, nah, dan seterusnya. Fasu'u khuluqihi syu'mun 'alaih. Maka akhlaknya yang jelek, ya, itu syu'mun 'alaih, kesialan atasnya. Ya. Wabal, malapetaka baginya. Membawa keburukan baginya, ya, karena sebab akhlaknya yang jelek. Li'annahu mamkut, karena akhlak yang jelek itu mamkut, ya, dimurkai, dibenci, makruh, dibenci, ya, mustathqal, berat, ya, baghidun ila kulli ahad, dibenci oleh setiap orang. Akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, tidak disukai, ya, dan juga dibenci oleh setiap orang. Manbuzun min mujtama'ihi, ya, terusir dari masyarakatnya. Famadarru su'i khuluqihi wa balun 'alaihi fi dunyahi wa ukhrah. Maka madarrah, bahaya-bahaya, dampak-dampak negatif dari akhlak yang jelek itu menjadi wabal alaih, malapetaka baginya, fi dunia wa ukhra, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Maka penting bagi seorang mukmin untuk dia berjuang, berusaha, berupaya untuk berhias dengan akhlak yang terpuji, ya, akhlaknya kepada Allah Azza wa Jal, akhlaknya kepada Nabi dan para Rasul, akhlaknya kepada orang tuanya, akhlaknya kepada teman-temannya, ya, saudara-saudaranya, kerabatnya, akhlaknya kepada teman-temannya, kawan-kawannya, ya, akhlaknya kepada manusia. Ya. Wajib bagi seseorang untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dan membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek, baik pada lisannya, atau pada anggota badannya yang lain. Ya. Jangan sampai karena sebab lisannya yang menjadi cermin akhlaknya yang jelek, ya, akan menjadi wabal alaih, malapetaka baginya. Dan akhlak yang terpuji, ya, akan bisa diraih oleh seseorang, ya, dengan berusaha, ya. Dan jangan sampai seseorang dia berpandangan bahwasannya akhlak yang jelek itu tidak bisa dirubah. Jangan, ya. Akhlak yang jelek bisa dirubah dengan perjuangan, ya. Nah, dengan perjuangan, ya, berusaha, ya, berusaha dia untuk menjaga lisannya, berusaha dia untuk menjaga sikapnya, ya, dan seterusnya. Nah, dengan perjuangan, dengan berusaha, maka akan terbentuk dalam dirinya akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'ad, hassin khuluqak." Ya Mu'ad, naam. Perbaiki akhlakmu, perbagus akhlakmu, ya. Naam, ini menunjukkan bahwasanya akhlak, naam, bisa berubah, ya. Mungkin awalnya seorang berakhlak dengan akhlak yang kurang baik. Namun dia berusaha untuk berhias dengan akhlak yang baik dan menjauh dari akhlak yang jelek. Nah, kalau seandainya akhlak itu enggak bisa berubah, nah, orang yang akhlaknya jelek-jelek terus, ya, nah, maka ya enggak akan ada na'am faedahnya lagi wasiat, na'am arahan, bimbingan, ya, dan seterusnya. Nah, akan tetapi dengan adanya wasiat, arahan, bimbingan, nasihat dan seterusnya, ini akan na'am memperbaiki akhlak seseorang. Bisa saja dahulu seseorang adalah ahlul ma'asi, ya. Dan ini ma'ruf. Nah, kita ketahui banyak yang dulunya ahlul ma'asi, kemudian dia bertaubat, sadar, ya. Kemudian dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjauh dari segala macam bentuk ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Kemudian dia berakhlak dengan akhlak yang terpuji, ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya seseorang hendaknya berusaha dan berupaya untuk dia berhias dengan akhlak yang terpuji, ya. Apalagi dia adalah ahlu sunnah, ya. Ahlu sunnati wal jamaah, yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghidup sunnah-sunnah Nabi, ya. Apalagi dia adalah tullabul ilm, penuntut ilmu, ya. Apalagi dia adalah du'at ilallah atau da'i ilallah, seorang da'i, ya, yang menyuruh na'am manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dia lebih pantas dan lebih wajib untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya. Lihat siamat da'i, apalagi da'i, ya. Nah, dia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, ya, jika dia memiliki akhlak yang jelek. Nah, jika dia adalah seorang na'am apalagi thullabul ilm atau da'i ilallah, ya. Karena jangan sampai seorang da'i atau thullabul ilm yang dia menjadi panutan manusia, ya, yang gerak-geriknya menjadi na'am teladan manusia atau orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Akan tetapi dia berakhlak dengan akhlak yang jelek, baik pada tutur katanya, lisannya, ya, sikapnya dan seterusnya, ya. Sehingga menjadi contoh yang jelek, ya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Maka para thullabul ilm, demikian pula para du'at ilallah, ya, hendaklah mereka berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya, ya. Baik. Selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Di dalam hadis tadi atau dalam riwayat tadi menyebutkan asyu'mu su'ul khuluq. Ramalan sial atau tayyur adalah akhlak yang jelek. Yang demikian karena at-tatayyur, meramal dengan ramalan kesialan, ini menafikan tawakal kepada Allah, menafikan ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan sikap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian orang-orang yang beriman. Apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian mengaku beriman, maka bertawakallah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tatayur, ini kontradiksi dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu tatayur? Tatayur. Asyukmu at-tatayur. Dari tayr, apa itu tayr? Burung. Tatayur. Berarti apa? Menyandarkan kejadian. Nah, baik. Ini salah satu bentuknya. Tatayur adalah at-tasya'um bi mar'iyat atau masmu'at minat tuyur wa ghairiha. Tatayur itu adalah meramalkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar. Baik yang dilihat itu burung atau selainnya. Nah, atau yang didengar itu suara burung atau selainnya. Nah, ini tatayur. Ya. Seseorang misalkan dia hendak melakukan safar. Kemudian setelah beberapa meter dari rumahnya sudah siap safar. Kemudian tiba-tiba dia melihat di hadapannya ada burung gagak misalkan. Maka dia mengatakan ini tanda jelek, meramalkan kesialan. Nah, ini akan terjadi kejelekan nanti kalau saya safar, kalau saya melanjutkan perjalanan, maka dia nggak jadi safar, balik lagi, Atau ketika di rumahnya, dia mendengar suara burung, burung hantu misalkan, ini akan ada sesuatu terjadi ini akan ada kesialan ini, ini tatayur, meramalkan kesialan. Atau seseorang mau menikah, masih bingung, jadi enggak. Kemudian dalam kebingungan seperti ini dia mendengar suara burung, suara burung, mungkin burung hantu atau burung apa, Kemudian dia ramalkan, berarti ini tanda kejelekan, berarti saya enggak usah dulu menikah misalkan. Dia berhenti dari azmnya, tekadnya, karena sebab burung, karena melihat burung atau suara burung atau yang lainnya. Nah. Ini at-tatayur. Dan ini akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Kenapa? Karena ini menafikan ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi mengapa dia meramalkan kesialan dengan sebab burung? Kenapa dia bersandar dengan suara burung? Bersandar dengan jenis burung ataupun jenis benda yang lain. Kenapa dia tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Jika engkau sudah bertekad, tawakallah kepada Allah. jangan bersandar kepada tadi burung, suara burung atau yang semisalnya. Menafikan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, Allah yang akan melindunginya, menjaganya, mencukupinya dan seterusnya. Sehingga at-tatayyur, meramalkan kesialan dengan na'am sesuatu tadi ya, baik burung atau yang semisalnya ya, ini adalah akhlak yang tercela. Nah, apa hukumnya at-tatayyur? Kalau haram pasti sudah. Nah, hukum yang lebih rinci dalam pembahasan akidah, apa hukumnya? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Ini syirik yang mana? Dirinci? Bagaimana rinciannya? Kalau dia meyakini Allah menetapkan kejadiannya dengan tato yang burung tadi, pada Allah tidak menjadi kesal. Syirik akbar. Nah, taib. Rinciannya bisa dilihat di mana? Pernah baca? Nah, modal yang lain? Nah, dikatakan muharram karena padanya terdapat su'udzon billah, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan juga padanya terdapat na'am asyirk, kesyirikan. Dan dzakaru, para ulama menyebutkan kesyirikannya di sini adalah syirkun asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, kalau syirik besar itu menafikan tauhid secara total. Tapi kalau syirik kecil, dia hanya menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dikatakan syirik kecil karena padanya terdapat bentuk keterkaitan atau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keterkaitan atau bergantung na'am kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena benda-benda tadi ya, baik suara burung atau jenis burung, menghalangi dia dari melanjutkan na'am aktivitasnya. Dan masuk dalam jenis ini juga adalah dengan adalah amalan yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika menetapkan hari pernikahan, ya, hari ini, hari itu, ya. Jangan di hari ini dan itu, ya. Itu hari sial misalkan, ya. Nah, ini termasuk at-tasyaum atau at-tatayyur. Atau juga menganggap sial suatu bulan, ya, jangan di bulan ini, jangan di bulan itu, ya. Karena menganggap bulan tersebut bulan sial, ya. Allahul musta'an. Nah, seperti tasya'um mereka dengan bulan Safar, ya. Orang-orang jahiliyah enggak mau menikah di bulan Safar, ya. Karena akan membawa kesialan, kata mereka. Taib alhasil at-tatayyur, ya, meramalkan kejelekan itu adalah akhlak yang jelek. Nah, meramalkan kesialan itu adalah akhlak yang jelek, akhlak yang tidak terpuji, ya, karena bertentangan dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bissawab. Nah. Baik. Selesai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين تفضلوا.